Langsung saja saya panggilkan buat Leli Juanita Monata. Selamat malam Bendar. Kita nyanyi bareng-bareng lagi Monata. Spesial buat semuanya yang lagi duduk. Jangan dendam yang harus kau nyalakan. Sebaiknya kau pikir dalam-dalam. Salah dan dosa ke diri ini, sehingga kau pergi dariku dan melupakanku. Kau sendiri selamat malam Bendar Juana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.